Selamat siang para sahabat-sahabatku SNV Indonesia. Tentunya kabar kalian baik-baik saja ya Mas Bos ya. Kabar kalian juga baik ya Mas Bos ya. Oke, okay, satu buat teman lagu terbaru dari kita New Palapa. Kita spesialkan buat anda-anda semuanya warga Karang Bener, kompak community, dan juga buat para sahabat-sahabatku SNP SNP Indonesia. Woo! Oke, okay, kalian langsung aja. Tembang yang kedua, yuk, sumonggo. Kita goyang lagi Mas Bos. Aku menjadi merata padamu oh Tuhan. Oh. Ku tadakan kedua aku menjerit merah. Oke, okay. Kali ini cukup dua teman lagu dari saya. Kali ini semua kembali dilanjut Mas Bos. Inggih, matur sembah nuwun Dik Bos. Gary Mahesa. Nggih.